Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ya, pada jilid yang keempat, Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang keempat ya, sampai pada pelajaran yang ke-15. Ad-darsu al-khamisa asyara, ya, pelajaran ke-15. Ya, terakhir pembahasan pada tamrin yang kedua dalam pelajaran ini, yakni tentang al-istisna'u. Al-istisna'u. Jadi tentang istisna. Ya. Kemarin sudah dibahas ya, pada tamrin yang kedua ini tentang makna atau definisi atau ta'rif atau pengertian dari istisna, ya, yakni mengeluarkan suatu kata atau makna dari sesuatu yang terletak setelah adatul istisna, ya, dari hukum yang terkandung dalam sesuatu yang terletak sebelumnya, gitu ya. Sebagaimana kemarin sudah dibahas ya pada awal tamrin yang kedua ini. Kemudian ya langsung saja ya, di sini masih banyak pembahasannya. Kita lanjutkan pembahasannya masih pada tamrin yang kedua. Ya, kemarin ada setelah ta'rif, pengertian dari istisna, kemudian ada apa? Aqsamul istitsna, macam-macam istitsna. Kemudian yang setelah itu yang insyaallah akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ahkamul mustatsna bi illa. Ahkamul mustatsna bi illa. Jadi hukum-hukum mustatsna dengan illa. Jadi mustatsna yakni yang terletak setelah adatul istitsna dengan adatul istifna yakni illa. Ya, jadi ini pembahasan di sini khusus untuk illa. Di antara adawatul istifna ya, atau kemarin disebutkan ya, adawatul istifna kan ada banyak. Yang paling penting di antaranya salah satunya adalah illa. Ya, di sana ada ghair, ada siwa, ada ma khala, ma ada dan yang lainnya. Nah, salah satunya adalah illa. Nah, nanti masing-masing dari adawatul istitsna itu mempunyai hukum yang berbeda-beda. Mempunyai kaidah yang berbeda-beda. Baik pada adawatul istitsna-nya itu sendiri ataupun pada mustatsna yang terletak setelahnya. Ya, jadi masing-masing dari adawatul istitsna itu nanti mempunyai hukum atau mempunyai kaidah yang berbeda-beda pada tiap-tiap adatul istitsna tersebut. Ya. Nah, ini akan dibahas satu persatu dan yang dibahas di sini adalah adawatul istitsna yang paling penting artinya yang banyak digunakan. Yang pertama yaitu pada illa. Adatul istitsna yakni illa. Nah, bagaimana hukum mustatsna yang terletak setelah illa? Nah, ini akan dijelaskan di sini. Jadi mustatsna ya, yang terletak setelah illa. Hukum mustatsna. Ya, jadi di sini ya, hukum-hukum mustatsna dengan illa. Hukum mustatsna fi listifna il muttasili. Hukmul mustafna fi listifna il muttasili. Hukum mustafna pada istifna muttasil. Hukum mustafna pada istifna muttasil. Kemarin sudah dibahas istifna muttasil, yakni mustasna itu merupakan bagian dari mustasna minhu. Mustasna adalah merupakan bagian dari mustasna minhu. Nah, bagaimana hukum mustasna pada istifna muttasil dengan adatul istifna illa? Karena tadi pembahasan di sini tentang illa atau terkait dengan illa. Hukumnya yang pertama, awalan yang pertama, wujubun nasbi. Wujubun nasbi, wajib nasab. Wajib nasab atau harus nasab. Jadi mustasna yang terletak setelah illa pada istifna muttasil, hukum yang pertama itu wajib nasab. Kapan dia wajib nasab? Bagaimana atau di mana dia wajib nasab? Yajibu nasbuhu idza kana listifna'u taman mujaban. Yajibu nasbuhu idza kana listifna'u taman mujaban. Jadi wajib menasabkannya. Jadi wajib menasabkan mustasna idza kana listifna'u, jika istifna tersebut taman mujaban, itu keadaannya tam mujab. Makna tam apa kemarin? Tam yaitu mustasna minhu disebutkan. Kemudian mujab maknanya tidak terkandung nafi, nahi ataupun istifham. Gitu ya. Jadi perhatikan masing-masing istilah yang kemarin sudah dibahas pada aqsamul istisna. Ini. Jadi wajib menasabkan mustasna dengan illa jika istisna itu tam dan mujab. Tentunya apa tadi? Ini pada istisna yang muttasil ya. Karena tadi sudah disebutkan ini pada istisna yang muttasil. Jadi ada tiga keadaan istisna di sini. Istisna muttasil, tam, mujab. Bagaimana keadaannya? Mustasna pada istisna yang seperti ini. Yakni mustasna itu wajib nasab. Nahwu, contoh. Al-hamzatu yang A. Hadaratul labu illa hamidan. Hadaratul labu illa hamidan. Para siswa, para pelajar atau para mahasiswa datang illa hamidan, kecuali hamid. Maknanya apa? Hamid tidak datang. Dia tidak termasuk kandungan makna yang ada sebelumnya. Yang sebelumnya disebutkan kedatangan para pelajar, para mahasiswa. Adapun hamid, dia tidak termasuk. Berarti apa? Hamid dia tidak datang. Itu ya makna illa. Kemudian di sini apa? Di sini ada tul istifna dengan illa, kemudian mustasna pada kata hamidan, hamidan ini sebagai mustasna. Kemudian keadaan istifnanya bagaimana? Ini istifna muttasil tadi ya, yang pertama kali dia istifna muttasil, yakni hamid itu bagian dari at-tullab. Jadi hamid ini termasuk dari para pelajar atau para mahasiswa. Kemudian ini istifna yang tam. Apa makna tam? Mustasna minhu disebutkan, yakni at-tullab. At-tullabu ini sebagai mustasna minhu. Ini disebutkan dalam kalimat ini. Kemudian jenis yang ketiga apa? Dia istifna yang mujab. istisna yang mujab, yakni apa? Tidak terdapat nahi, tidak terdapat nafi, nahi ataupun istifham. Ya, dalam kalimat ini tidak ada nafinya, tidak ada nahi maupun tidak ada istifham, maka dia mujab. Ya. Pada keadaan ini maka mustasna, yakni kata hamidan itu wajib nasab. Hamidan dia wajib nasab. Tidak boleh kalau marfu ataupun majrur, tidak boleh misalnya illa hamidun atau illa hamidin, itu tidak boleh. Dia harus nasab, harus mansub illa hamidan. Contoh yang B. Ra'aitu tullaba illa hamidan. Ra'aitu tullaba illa hamidan. Aku melihat para mahasiswa kecuali Hamid. Artinya aku melihat para pelajar, para mahasiswa kecuali Hamid. Yakni apa? Aku tidak melihat Hamid atau Hamid tidak terlihat olehku, oleh saya. Ini. Kemudian di sini apa istisnanya? Jadi hamidannya dia mustasna dengan illa, adatul istisnanya adalah illa. Kemudian keadaan istisnanya atau jenisnya tadi apa? Muttasil, tam, mujab. Ya. Tadi ya dengan pengertian masing-masing ya, supaya dihafalkan, difahami. Jadi istisnanya muttasil, kemudian tam, kemudian mujab. Maka mustasna yaitu hamidan itu wajib nasab. Ya. Kemudian contoh yang al-jim, yang contoh c. Ittasaltu bitullabi illa hamidan. Ittasaltu bitullabi illa hamidan. Saya menghubungi para pelajar, para mahasiswa kecuali Hamid. Maknanya apa? Saya tidak menghubungi Hamid. Atau Hamid tidak saya hubungi. Ya. Jadi para mahasiswa atau para pelajar semuanya saya hubungi. Hanya satu yang tidak, yaitu Hamid. Itu maknanya ya, kandungan maknanya. Nah, kemudian, jadi sama seperti tadi ya, mustasna, yaitu pada kata hamidan, ini sebagai mustasna. Kemudian atatul istifna adalah illa. Kemudian keadaan istifnanya, jenis atau macam istifnanya tadi, apa? Istifna mutasil, tam, mujab. Maka, mustasna, yaitu hamidan ini wajib nasab. Ya. Nah, coba perhatikan di sini dari kenapa di sini ditunjukkan tiga contoh ini? Kenapa kok tidak satu saja? Kenapa dengan tiga contoh yang kalau diperhatikan ketiga contoh ini berbeda-beda? Berbeda-beda apa? Berbeda-beda keadaan mustasna minhu. Ya, mustasna minhu itu berbeda-beda keadaannya. Pada contoh yang A, mustasna minhu yaitu at-tullab itu sebagai fa'il. Ya. Kalau sebagai fa'il maka berarti dia apa? I'rabnya dia marfu' at-tullabu. Ya, hadaratullabu. At-tullabu marfu' karena sebagai fa'il. Pada contoh yang B, mustasna minhu yaitu at-tullab dia mansub. Kenapa? Karena sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Ra'aitu tullaba, at-tullaba, ya, mansub, ya, dia sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang jim, yang c, ittasaltu bitullabi, at-tullabi, yaitu sebagai mustasna minhu, ini, di sini dia majrur. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu ba. Ya. Jadi di sini, pada tiga contoh ini, keadaan mustasna minhu berbeda-beda. Keadaan i'rabnya ya, itu berbeda-beda. Yang pertama tadi marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Lengkap ya. Keadaan i'rab pada isim marfu, mansub dan majrur. Nah, dengan keadaan mustasna minhu yang berbeda-beda, ternyata keadaan mustasna dalam jenis mustasna tersebut itu sama, semuanya wajib nasab. Jadi pada istisna ini, istisna yang muttasil dan mujab, ya, maka mustasnanya semuanya wajib nasab atau mansab. Illa hamidan, pada kalimat yang pertama tadi, illa hamidan, dan kalimat kedua maupun ketiga juga demikian, illa hamidan. Hamidan, mustasna, itu wajib nasabnya, wajib mansab. Ini padahal tadi keadaan mustasna minhu berbeda-beda, tetapi karena jenis istitsna'nya tadi muttasil, tam, mujab, maka mustasna semuanya ini wajib nasabnya. Jadi yang mempengaruhi keadaan mustasna apa? Jenis istitsna'nya. Ada tiga sudut pandang, keadaan pembagian jenis-jenis istitsna, ya. Ini, jadi nanti dalam istitsna itu harus diperhatikan jenis-jenis istitsna. Yang pertama kemarin ada istitsna muttasil, ada istitsna munqati. Ya. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua ada istitsna tam, ya, dan istitsna mufarrakh. Ya. Kemudian yang ketiga kemarin ada istitsna mujab dan ghairu mujab, gitu ya. Jadi ketiga-tiganya harus diperhatikan semuanya, terkhusus di sini pada istitsna dengan illa, ya, karena tadi ya subjudulnya dengan illa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, jadi hukum mustasna dengan illa pada istitsna muttasil pada keadaan yang kedua. Jawazun nasbi wal itba'i. Jawazun nasbi wal itba'i. Bolehnya nasab dan itba'. Ya. Jadi mustasna dengan illa itu boleh nasab atau boleh pula itba'. Ya, kalau yang pertama tadi wajib nasab. Apapun ya tadi ya. Apapun keadaannya atau keadaan mustasna minhu apapun pada keadaan yang pertama tadi, maka mustasna itu wajib nasab. Adapun yang kedua, di sini mustasna itu boleh nasab, boleh itba. Ya. Yakni apa? Ya juzu nasbuhu. Bolehnya menasabkannya. Ya juzu nasbuhu. Jadi boleh menasabkannya. Artinya menasabkan mustasna. Wa itba'uhu lima qablahu fil i'rabi, dan boleh pula mengikutkannya pada kata yang sebelumnya dalam i'rabnya. Jadi i'rab mustasna itu boleh mengikuti kata yang sebelumnya. Maksudnya apa? Mengikuti i'rab mustasna minhu. Ya. Jadi di sini pada poin yang kedua, mustasna itu boleh nasab dan boleh pula dia i'rabnya mengikuti i'rab pada mustasna minhu. Ya. Yakni idza kana al-istithna'u taman ghairu mujabin. Jika istisna tersebut tam ghairu mujab. Ya, ini perbedaannya. Kalau yang tadi mujab, yang ini ghairu mujab. Yang lainnya sama. Ini masih dalam istitsna yang muttasil dan juga ini istitsna yang tam. Hanya saja perbedaan dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama itu mujab, yang kedua ini ghairu mujab. Ya. Ghairu mujab. Jadi berbeda salah satu jenis istifna yang dengan illah, maka di situ ada perbedaan hukum. Ya, ini. Perbedaannya di sini dengan yang tadi apa? Hanya pada mujab atau ghairu mujab. Ternyata hukumnya berbeda. Kalau yang mujab tadi wajib nasab, adapun yang ghairu mujab di sini boleh nasab, boleh idba', yaitu mengikuti i'rab mustatsna minhu. Jadi pilihan, tidak wajib nasab. Nasab boleh, atau boleh pula dia i'rabnya mengikuti mustatsna minhu. Itu ya. Nahwu contoh. Alhamzatu yang A. Ma hadaratullabu illa hamidan. Au ha illa hamidun. Jadi illa hamidan au hamidun. Jadi para siswa, para pelajar atau para mahasiswa itu datang. Para pelajar atau para mahasiswa tidak datang. Ada ma ya, ma-nya ma nafiyah. Ma di sini huruf nafi, ya, an-nafiyah. Artinya menafikan. Jadi para pelajar atau para mahasiswa tidak datang. Ya. Illa hamidan. Au hamidun. Kecuali hamid. Artinya apa? Yang awal tadi menunjukkan ketidakdatangan, ketidakhadiran para pelajar. Kemudian yang setelah illa, hukumnya apa? Dikeluarkan dari yang pertama, tidak termasuk yang pertama, berarti apa? Hamid ini malah datang. Jadi hanya hamid yang datang, sementara para pelajar atau para mahasiswa yang lainnya semuanya tidak datang, hanya hamid saja yang datang. Itu ya. Itu maknanya. Nah, kemudian perhatikan di sini apa di sini jenis istifnanya ya, masih tadi ya yang muttasil. Kemudian tam, artinya apa tam? Mustasna minhu disebutkan, yaitu atulab sebagai mustasna minhu, yaitu disebutkan. Kemudian ya, tadi di awal kalimat ada ma, ma an-nafiyah, berarti di sini ada nafi, an-nafiyu, nafi. Berarti dia ghairu mujab. Ya, ini termasuk yang jenis istifna ghairu mujab. Maka apa? Keadaan mustasna itu boleh nasab. Illa hamidan, hamidan nasab. Dan boleh pula idda, yaitu mengikuti i'rabnya, mengikuti i'rab mustasna minhu. Tadi mustasna minhu ma hadaratul labu, mustasna minhu yaitu atul labu marfu. Maka hamidun mengikuti atul lab marfu. Nah, ini boleh. Jadi boleh illa hamidan, atau boleh pula illa hamidun. Ini contoh yang kedua, al-ba'u yang B. Ma sa'altu at-tullaba illa hamidan au hamidan. Aku tidak bertanya. Ma sa'altu, ma-nya nafiyah ya. Ma sa'altu, aku tidak bertanya at-tullaba pada para pelajar, para mahasiswa. Illa hamidan au hamidan, kecuali pada hamid. Jadi saya hanya bertanya pada hamid saja. Saya tidak bertanya pada para pelajar atau para siswa yang lain. Tidak. Saya hanya bertanya pada hamid. Itu makna ya, kandungan maknanya seperti itu ya. Jadi saya tidak bertanya kepada para pelajar, para mahasiswa kecuali hamid. Kecuali hanya pada hamid. Nah, di sini mustasna atau istifnanya ya, ya, keadaan istifnanya dia muttasil, kemudian tam, kemudian ada apa? Ada ma ya, nafiyah. Tadi ini termasuk yang ghairu mujab. Maka keadaan mustasna boleh nasab illa hamidan. Hamidan di sini dia nasab karena sebagai mustasna ya, hukum asal mustasna itu nasab. Kemudian atau illa hamidan. Loh, kok sama? Kok sama-sama fathah? Sama-sama nasab. Iya benar. Ya, secara yang nampak keduanya sama-sama nasabnya. tetapi berbeda sebabnya atau berbeda apa amilnya. Yang pertama tadi illa hamidan, hamidan di sini dia nasab, ya, dia nasabnya karena sebagai mustafna. Jadi hukum asal mustafna yang dengan illa ya terutama itu nasab. Ya, kemudian hamidan yang kedua illa hamidan aw hamidan, itu illa hamidan, hamidan yang kedua dia nasab, tapi nasabnya ini karena dia mengikuti mustafna minhu, ya, yaitu mengikuti atullaba. Atullaba dalam contoh yang kedua dia mansub karena sebagai maf'ul bih. Jadi yang diikuti i'rabnya, bukan maf'ul bihnya, bukan, tetapi i'rabnya. I'rab dari mustafna minhu itu yang diikuti. Ya. Jadi mustafna minhu itu mansub, maka mustafna ikut menjadi mansub. Ini ya. Contoh yang jim, yang c yang ketiga. Mattasaltu bitullabi illa hamidan au illa hamidin. Aku tidak menghubungi para pelajar, para mahasiswa kecuali Hamid. Jadi yang saya hubungi hanya Hamid saja. Itu ya maknanya. Nah, di sini atullabi itu mustafna minhu, dia majrur karena didahului oleh huruf jar yaitu huruf ba. Kemudian mustafna dalam keadaan istitsna yang ini apa? Muttasil tam ghairu mujar, maka mustafna itu boleh nasab illa hamidan atau boleh pula idba. Jadi dia mengikuti i'rab dari mustafna minhu. Bitullabi mustafna minhu di sini majrur, maka mustafna juga majrur illa hamidin. Jadi hamidin itu ikut majrur pada mustafna minhu tadi yang majrur ini. Jadi di sini pada contoh yang bagian pertama ini istitsna di sini ada nafinya. Ya, dengan huruf nafi tadi apa ma ya itu. Maka tadi keadaan mustafna itu boleh nasab atau boleh pula idba. Kemudian contoh yang berikutnya bagian yang kedua masih pada poin yang kedua ya. Jadi keadaan mustafna dengan illa itu boleh nasab atau boleh idba. Dengan contoh pada bagian yang kedua di sini alhamzatu yang a la yakhruj ahadun illa hamidan au hamidun. Ya, la yakhruj, la di sini apa? An-nahiyah. An-nahiyah dia bermakna melarang. Larangan. Dan la an-nahiyah dia menjazmkan fi'il mudhari' ya, maka di situ fi'il mudhari'nya majzum. Ya yakhruj majzum, tandanya sukun. Berarti kalimat ini apa? Ada nahinya. Ya, terkandung di situ nah an-nahyu nahi. Ya, mengandung larangan atau nahi kalimat ini. Ya. Berarti kalau ini mengandung nahi, maka nanti termasuk istitsna yang ghairu mujab. Ya, istitsna yang ghairu mujab karena di situ ada nahi. Ya, dengan la an-nahiyah tersebut. Nah, bagaimana keadaan mustafna di sini? Kita lihat contohnya masing-masing. La yakhruj ahadun illa hamidan aw hamidun. Ya. Mustafna yaitu hamidan atau hamidun. Hamidan nasab sesuai hukum asal mustafna dengan illa. Kemudian atau hamidun. Di sini hamidun mustafnanya ini mustafna ya. Dia marfu. Kenapa? Karena dia mengikuti i'rab pada mustafna minhu yaitu at-tullabu. At-tullabu dia marfu karena sebagai fa'il. Maka i'rab mustafna tadi mengikuti i'rab mustafna minhu marfu dalam contoh ini. Kenapa? Karena di sini istitsna-nya tadi muttasil, kemudian tam, kemudian ghairu mujab. Jadi keadaan mustafna di situ dengan illa dia mengikuti dia boleh nasab atau boleh mengikuti idba. Ya. Kemudian contoh alba yang b, contoh yang kedua. La tas'al ahadan. lafzu minkum tadi la yakhruj ahadun ya, bukan atulab ya. Contoh yang pertama tadi la yakhruj ahadun illa hamidan aw hamidun. Ya, tidaklah atau janganlah, afwan ya. Ini nahi ya. Jadi artinya jangan, bukan tidak. La yakhruj ahadun, janganlah keluar seorang pun, ya, ahadun, satu orang pun. Jadi janganlah keluar seorang pun illa hamidan aw hamidun, kecuali hamid. Jadi yang lain dilarang keluar. Yang boleh keluar hanya hamid. Atau bahkan dia disuruh keluar. Ya, artinya kalau enggak boleh ya berarti boleh. Artinya yang lainnya tidak boleh keluar, adapun hamid ini boleh keluar ya, gitu ya. Jadi larangan untuk yang lainnya dan pembolehan untuk yang untuk hamid. Ini kandungan makna dari kalimat ini ya. Artinya tadi apa di sini istitsna muttasil tam kemudian ghair mujab, maka tadi keadaan mustatsna boleh nasab boleh idbar. Kemudian contoh yang kedua, la tas'al ahadan, jangan kamu bertanya pada seorang pun. Jangan kamu bertanya pada seorang pun illa hamidan au hamidan, kecuali pada hamid. Ya, di sini hamidan illa hamidan mustatsnanya nasab karena dia sebagai mustatsna ya, hukum asal mustatsna dengan illa nasab. Kemudian boleh pula illa hamidan, hamidan yang kedua dia nasab juga tetapi berbeda sebab nasabnya. Kalau yang pertama dari nasabnya karena memang itu hukum asal mustatsna dengan illa itu nasab. Kemudian yang nasab yang kedua illa hamidan, yang kedua dia nasabnya karena dia mengikuti ahadan, mengikuti mustatsna minhu. Gitu ya. Yang berikutnya al-jim yang c, la tattasil bi ahadin. La tattasil bi ahadin illa hamidan au hamidan. Jangan menghubungi seorang pun kecuali hamid. Ya, ini ya, jadi tiga kalimat ini ya pada contoh ini semuanya ada nahinya. Artinya dia termasuk istitsna yang ghairu mujab karena ada nahinya. Maka keadaan mustatsna tadi boleh nasab boleh idba, illa hamidan dia nasab atau illa hamidin dia idba. Idba pada i'rab mustatsna minhu yaitu apa bi ahadin, ahadin ya ini dia majrur, i'rabnya majrur, ini diikuti oleh mustatsna illa hamidin. Ini contoh, tiga contoh ini untuk yang ada nahinya, larangan. Kemudian yang berikutnya, tiga contoh yang berikutnya pada kelompok yang berikutnya. Alhamdulillah yang A. Hal ghaba ahadun illa hamidan aw hamidun. Apakah ada seorang yang tidak hadir kecuali hamid atau selain dari hamid? Jadi hamid tidak datang. Nah, selain hamid atau kecuali hamid, apakah ada seorang yang tidak hadir? Ini ya, di sini ada hal. Hal ini termasuk ada tul istifham, kata untuk istifham atau alat untuk istifham, untuk bertanya. Berarti di sini istifnanya ada istifhamnya. Berarti dia termasuk jenis apa? Istifna ghairu mujab. Nah, tadi pada istifna yang semacam ini, muttasil, kemudian tam, kemudian ghairu mujab, maka keadaan mustatsna itu boleh nasab dan boleh pula idba. Di situ illa hamidan atau illa hamidun. Hamidan mustatsna ini nasab karena sebagai mustatsna ya, karena istitsna. Kemudian hamidun illa hamidun, hamidun di sini dia marfu' karena dia idba mengikuti i'rab mustatsna minhu yaitu ahadun ya. Ini al-ba'u yang B. Hal ra'aita ahadan illa hamidan aw hamidan? Apakah engkau melihat seseorang selain kecuali atau selain hamid? Ya, di sini mustatsna minhu ahadan ya mansub sebagai maf'ul bih. Kemudian ada hal Ya, maka dia istitsna yang ghairu mu'jab tadi, maka keadaan mustatsna itu boleh boleh nasab, boleh itba. Boleh nasab karena tadi sebagai mustatsna ya, illa hamidan. Boleh pula itba mengikuti illa hamidan. Hamidan di sini nasab karena dia mengikuti mustatsna minhu yang nasab pula, ahadan. Ini ya. Dan yang jim, yang c. Hal ittasada bi ahadin illa hamidan atau hamidin. Apakah kau menghubungi seseorang kecuali hamid atau selain dari hamid? Nah, di sini mustasnanya illa hamidan atau illa hamidin. Boleh nasab illa hamidan karena sebagai mustasna. Boleh pula dia idba illa hamidin karena dia mengikuti mustasna minhu. Bi ahadin. Ahadin majrur. Ini mustasna minhu. Maka tadi mustasna mengikutinya. Itu boleh. Menjadi majrur illa hamidin. Ini contoh, tiga contoh ini untuk istisna. Istisna yang di situ terkandung istifham. Ya, jadi termasuk yang ghairu mujab. Ya, ghairu mujab. Kemudian dia tam, yaitu mustasna minhu disebutkan. Ya. Tadi ada ahadun atau atulab ya, dalam contoh-contoh tadi. Kemudian dia mutasil, artinya mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Ini ya, jadi kenapa di situ tadi dicontohkan tiga kalimat ini dengan keadaan i'rab yang berbeda-beda pada mustasna minhu, karena di situ ada maksud yang seperti itu tadi ya, sebagaimana dijelaskan. Karena terkait dengan keadaan mustasna yang boleh nasab ataupun boleh idba. Ya, jadi supaya jelas, tiap-tiap contoh disebutkan satu persatu. Ya. Termasuk tadi ada yang nafi disebutkan dengan tiga contoh, yang nahi dengan tiga contoh, yang istifham juga tiga contoh, supaya lebih jelas tentang keadaan mustasna pada poin yang kedua ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga. Ya. Masih sama. Artinya masih pada tadi hukum mustasna ya, dengan illah pada istitsna muttasil ya. Tadi yang pertama apa? Wajib nasab. Yang kedua boleh nasab atau dan boleh idba. Jawazun nasbi wal idba. Jadi boleh nasab dan boleh idba. Dan sekarang berikutnya kalisan yang ketiga i'rabuhu bihasabi ma yaqtadhihi al-'amilu. I'rabnya itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh amil. Apa yang dikehendaki, yang dikehendaki atau yang diinginkan, yang dituntut oleh amil. Artinya sesuai dengan keadaan amilnya. Jadi i'rabnya itu mengikuti, menyesuaikan dengan apa yang diharuskan oleh amil. Artinya amil itu mengharuskan bagaimana i'rab tersebut. Kalau memang amil itu dia harus, atau amil itu amil rafa', maka berarti dia harus rafa', harus marfu'. Kalau amil itu menasabkan, maka berarti apa nanti mustasna itu harus nasab. Demikian pula kalau amil itu ternyata dia menjarkan, menjadikan jar atau majrur, maka nanti berarti mustasna juga harus majrur. Jadi, i'rab dari mustasna itu mengikuti apa yang dikehendaki, apa yang dituntut oleh amil tersebut. Ya. Dijelaskan di sini, yu'rabu bihasabi ma yaqtadhihu al-amilu. Jadi, dia mustasna itu di-i'rab, ya, mustasna di-i'rab sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang dituntut oleh amil. Kama law kanat illa ghaira mawjudatin. Ya, sebagaimana seandainya illa itu tidak ada. Jadi sebagaimana seandainya illa itu tidak ada. Ini ya, di sini disebutkan kama law kanat illa ghaira mawjudatin. Jadi sebagaimana seandainya illa itu tidak ada. yakni idza kana al-istithna'u mufarraghan. Idza kana al-istithna'u mufarraghan, jika istithna itu mufarrah. Apa makna mufarrah? Yakni mustathna minhu, tidak disebutkan. Mustathna minhu, tidak disebutkan. Itu ya istithna mufarrah. Jadi pada keadaan ini istithna muttasil, kemudian dia mufarrah, maka mustathna itu i'rabnya mengikuti apa yang dituntut, apa yang dikehendaki oleh amil. Ya, menyesuaikan dengan itu, dengan apa yang diakibatkan oleh amil tersebut. Ya, nahwu contoh. Alhamdulillah yang A. Ma ja'a illa hamidun. Tidak ada atau tidaklah datang kecuali hamid. Ma ja'a illa hamidun. Ya, mustasna minhu mana? Tidak disebutkan. Ada, tetapi tidak disebutkan. Misalnya, maja'a ahadun, atau maja'a atulabu, atau yang semisalnya. Ada sebenarnya secara apa kenyataan atau dalam benak pikiran itu ada, tetapi tidak disebutkan. Berarti dia istisna yang mufarrak, mustasna minhu tidak disebutkan. Ya, maka, apa? Mustasna itu i'rabnya sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang dituntut oleh amil. Ma ja'a. Ja'a itu fi'il. Ya, kalau fi'il berarti dia apa? Dia merofakkan fa'il. Fa'ilnya mana? Pada asalnya, aslinya, yang menjadi fa'il adalah mustasna minhu. Misalkan tadi, ma ja'a ahadun. Ahadun fa'il. Sebagai mustasna minhu. Atau maja'a at-tullabu. At-tullabu fa'il. Sebagai mustasna minhu. Berarti apa? Dia marfu'. Karena sebagai fa'il yang mustasna minhu, dia marfu'. Kemudian dalam keadaan istisna mufarrakh ini, mustasna minhu tidak disebutkan. Maka, padahal tadi apa? Mustasna minhu, i'rabnya kan marfu'. Karena sebagai fa'al dari ja'a. Maka apa? Mustasna, i'rabnya sesuai dengan apa yang dituntut, apa yang diinginkan oleh amil tersebut. Yaitu fi'il ja'a tadi. Dia merofakkan isim. Maka rofak inilah yang nanti menjadi i'rab dari mustasna. Ketika mustasna minhu itu dihilangkan lafadznya. Tidak disebutkan lafadznya. Sehingga apa yang terjadi? Menjadi apa? Illa hamidun. Ma ja'a illa hamidun. Tidaklah datang kecuali hamid. Ya, jadi hamidun. Dia harus rofak. Sesuai dengan apa yang dituntut oleh amil tadi. Tidak boleh illa hamidun. Ataupun malah illa hamidun tidak boleh. Dia harus marfu' karena sesuai dengan amilnya. Yaitu tadi. Yang dia secara asal amil itu mempengaruhi pada mustasna minhu, hanya saja mustasna minhu tidak disebutkan, maka kemudian seolah-olah ya dia digantikan oleh mustasna, sehingga mustasna menjadi marfu. Seolah-olah demikian. Nah, tadi juga disebutkan apa? Kama law kanat illa ghairu mawjudatin, sebagaimana seandainya illa itu tidak ada. Nah, di sini dibuat perbandingan pada kalimat yang di sampingnya. Ma ja'a hamidun. Seolah-olah seperti ini. Apa? Ma ja'a hamidun. Ilahnya dihilangkan juga. Dari contoh yang awal tadi, ilah dihilangkan. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. Ma ja'a hamidun. Hamid tidak datang. Apa di situ? Hamidun kan tampak di situ dia sebagai fa'il dari ja'a. Ketika ilah dihilangkan akan tampak jelas hamidun itu sebagai fa'il dari ja'a. Maka dia marfu'. Karena sebagai fa'il dari ja'a. Demikian pula pada istisna yang mufarrak tersebut seperti ini. Seolah-olah tadi illa itu tidak ada. Seolah-olah ya. Artinya untuk menentukan i'rab dari mustasna itu dengan cara seperti ini, seolah-olah seolah-olah illa itu tidak ada. Ya, itu ya, itu untuk apa tadi, untuk membandingkan pada istifna mufarrah. Kemudian contoh yang berikutnya yang ba, ma sa'altu illa hamidan, aku tidak bertanya kecuali pada hamid. Ma sa'altu, sa'altu fi'il fa'il, kemudian dia apa, menasibkan maf'ul bih, ya, tetapi maf'ul bihnya tidak disebutkan, misalnya ahadan atau atullaba atau yang semisalnya, itu aslinya maf'ul bihnya kan itu, tetapi apa, maf'ul bih itu tidak disebutkan padahal dia sebagai mustasna minhu. Jadi maf'ul bih itu yang menjadi mustasna minhu, tidak disebutkan. Berarti keadaan i'rab mustasna minhu apa, mansub karena sebagai maf'ul bih. Nah, ketika tidak disebutkan, maka tadi seolah-olah mungkin dia dilimpahkan ke mustasna, i'rabnya. I'rabnya dilimpahkan atau dipindahkan, seolah-olah ya. Seolah-olah. Seolah-olah seperti itu. Sehingga apa? Menjadi illa hamidan. Ma sa'altu illa hamidan. Ya, hamidan di sini dia nasab. Kenapa? Karena dia i'rabnya mengikuti atau menyesuaikan dengan i'rab pada mustasna minhu tadi. Yang apa? Yang dipengaruhi oleh amilnya, yaitu fi'il dan fa'il tadi, sa'altu. Jadi, illa hamidan, hamidan di sini dinasab, bukan karena i'rab mustasna, tetapi dia i'rabnya, dia menyesuaikan dengan i'rab dari mustasna minhu yang tidak disebutkan tadi. Nah, tadi sebagai pembanding pada kalimat yang di sampingnya, sebagaimana seandainya illa tidak ada. Bagaimana kalimatnya? Ma sa'altu hamidan. Aku tidak bertanya pada hamid. Jadi hamidan tampak jelas di situ sebagai maf'ul bih, dia mansub. Itu ya. Ini. Jadi pada keadaan ini tadi seolah-olah ya, seolah-olah seperti itu. Ya, untuk menentukan i'rab dari mustasna pada istitsna yang mufarrah. Satu contoh berikutnya yang jim yang c, mat tasaltu illa bi hamidin, aku tidak menghubungi kecuali hamid. Illa bi hamidin, ya, di sini ada huruf ba mendalui hamid, ya, karena apa, mustasna minhu dihilangkan atau tidak disebutkan, dihilangkan lafadznya, tidak disebutkan asalnya, sebagaimana contoh yang sebelumnya, mat tasaltu bi ahadin, ya, ahadin sebagai mustasna minhu majrur, kemudian dia tidak disebutkan atau dihilangkan lafadznya, kemudian dilimpahkan atau dipindahkan seolah-olah ya pada mustasna menjadi illa bihamidin, hamidin majrur. Ya, sebagaimana seandainya apa, seandainya illa itu tidak ada, kalimatnya menjadi mattasaltu bihamidin, aku tidak menghubungi hamid. Jadi pengandaian atau penyerupaan di situ pada i'rab ya, bukan pada makna. Jadi penyerupaan itu pada i'rabnya. I'rabnya itu seolah-olah ketika illa tidak ada. I'rab pada mustasna ya, itu sebagaimana i'rab ketika illa tidak ada. Adapun secara makna jelas berbeda. Artinya untuk ketika ada illa dengan tidak ada illa, tentu maknanya, artinya atau terjemahnya akan berbeda. Tetapi di situ tadi apa, penyerupaan itu pada i'rabnya. I'rab mustasna itu seperti i'rab pada kalimat yang tidak ada illa. Ya, bisa dibandingkan ya, bisa diperhatikan. Jadi perhatikan penyerupaan tadi atau seolah-olah itu pada keadaan i'rabnya. Nah, tadi penjelasan tadi untuk contoh-contoh yang berikutnya coba perhatikan. Al-hamzah yang A, la yakhruj illa hamidun, janganlah keluar kecuali hamid. Ya, kalau yang tadi kan nahi ya, yang tadi kan nafi. Ya. Jadi ini masih pada ini juga pada istitsna yang ghairu mujab. Ya. Yang ghairu mujab. Ya, ini ada, itu disitu istifna yang ada nafi atau nahi atau istifham. Nah, contoh yang bagian kedua ini untuk istitsna yang ada nahinya. Kalau yang pertama tadi yang ada nafinya ya, ada ma ya. Ma ja'a, ma ra'aitu, ma tasaltu. Nah, istitsna yang di situ ada nafi. Dan contoh yang berikutnya ini istitsna yang ada nahinya. La yakhruj illa hamidun. Janganlah keluar kecuali hamid. Ya. Itu seolah-olah sama. Seandainya ilah tidak ada, la yakhruj hamidun. Hamid janganlah keluar. Seolah-olah penyerupaan pada i'rab ya. Ingat, penyerupaan pada i'rab bukan pada makna. Tentu akan berbeda. Ada ilah dengan tidak ada ilah, maknanya akan berbeda. Tetapi ingat di sini pembahasannya tadi, penyerupaan seolah-olah itu pada i'rabnya. Jadi, la yakhruj illa hamidun. I'rabnya pada mustasna hamidun itu sama seandainya illa tidak ada. La yakhruj hamidun. Marfu. Hamidun marfu. Ya. Kenapa? Untuk contoh tadi yang ada illa. Ha illa hamidun. Hamidun mustasna. Dia marfu. Karena dia i'rabnya menyesuaikan dengan apa yang dituntut oleh ambilnya. La yakhruj. Yakhruj itu fi'il. Dia membutuhkan fa'il yang marfu. Padahal fa'ilnya itu dihilangkan atau tidak disebutkan. Itu. Ya. Kemudian yang berikutnya contoh la tas'al illa hamidan. Jangan kamu bertanya. Jangan kamu bertanya kecuali pada hamid. Illa hamidan. Hamidan di sini dia mansub. Kenapa? Mansabnya dia bukan karena sebagai mustafna, tetapi dia mengikuti atau menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh amil. La tas'al. Tas'al, fi'il, dan fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir, tetapnya anta. Kemudian ini membutuhkan maf'ul bih. Misalkan ahadan, atau atulaba, atau yang semisalnya. Itu maf'ul bihnya secara asal. Tetapi kemudian apa maf'ul bih tidak disebutkan, dihilangkan lafadznya. Maka seolah-olah tadi kemudian itu dilimpahkan pada mustasna, i'rab yang mansub ya, pada maf'ul bih tadi itu dilimpahkan atau dipakaikan pada musanna, pada mustasna. Afwan ya. Sehingga ba illa hamidan mustasna itu mansub ya, karena tadi ya. Ini. Kemudian contoh bagian yang berikutnya, yang alhamdulillah yang hamzah yang a, hal ja'a illa hamidun, apakah datang kecuali hamid, apakah datang selain hamid? Ini ja'a, ini fi'il, dia membutuhkan fa'il, fa'ilnya dia yang menjadi mustasna minhu, tidak disebutkan. Ya, kalau dia fa'il, boleh kan dia marfu. Maka i'rab ini marfu diterapkan atau dilimpahkan pada mustasna sehingga menjadi illa hamidun. Hamidun marfu i'rabnya dia menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh amil tadi. Al-ba'u yang b contohnya hal ra'aita illa hamidun, apakah kamu melihat kecuali hamid atau selain hamid? Ra'aita, fi'il, dan fa'il. Kemudian dia membutuhkan maf'ul bih. Dan di situ maf'ul bih itu yang menjadi mustasna minhu. Tidak disebutkan. Ini maf'ul bih itu mansub. Maka apa? Mustasna, i'rabnya menyesuaikan dengan itu. Mansub. Pada mustasna minhu yang dihilangkan tadi. Sehingga menjadi illa hamidan. Ini ya. Jadi ini. Pada istitsna muttasil, kemudian apa? Mufarrakh. Ya, mufarrakh dan ghairu mujab. Maka keadaan mustasna itu menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh amil. Seolah-olah. Jadi i'rabnya itu seolah-olah sama dengan seandainya illa itu tidak ada. Ya, tadi ya disebutkan dengan contoh-contoh tadi ya. Jadi kalau untuk misal seandainya untuk memahami kaidah itu ada agak kesulitan, maka perhatikan, bantu dengan contoh yang disebutkan. Contohnya sudah disebutkan satu persatu secara detail, masing-masing keadaannya. Ya, perhatikan masing-masingnya, bagaimana keadaan mustatsna di situ pada masing-masing kalimat, pada tiap-tiap contoh. Keadaan mustatsna bagaimana? Illa hamidun, illa hamidan, illa hamidin, misalnya ya. Maka bagaimana? Kok bisa itu marfu, kok bisa itu mansub, kok bisa itu majrur? Perhatikan, sesuai dengan kaidah yang disebutkan tadi, sesuai dengan keadaan istisna di sini, ini istisna yang muttasil, ini istisna yang mufarrakh misalnya, ini istisna yang mujab ataukah ini istisna yang ghairu mujab, jadi muttasil, mufarrakh, ghairu mujab. Ya, maka tadi perhatikan satu persatu masing-masing, maka apa insyaallah ya dengan begitu bisa lebih mudah untuk memahami kaidah ini, memahami tentang mustatsna ini. Ya, dan ini apa tadi? Ini mustatsna dengan illa. Kemudian yang berikutnya, ya ini sudah berbeda apa? Berbeda kelompok ya, berbeda subbab. Yang tadi kan hukum mustatsna, hukmul mustatsna fi istitsna'il muttasili. Hukum mustatsna pada istitsna muttasil. Jadi memang untuk bagian ini ada pembahasan yang rinci ya, istitsna muttasil ya dengan illa. Itu ada rinci. Agak apa mungkin bisa dikatakan agak jelimet ya. Orang Jawa bilang jelimet ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tapi insya Allah kalau dipelajari satu persatu ya, tadi diperhatikan dengan seksama, insya Allah nanti lebih mudah untuk memahaminya insya Allah. Ya, pelan-pelan ya. Kemudian yang berikutnya, hukmul mustatsna fil istitsna'il munqati'i. Hukmul mustatsna fil istitsna'il munqati'i. Jadi hukum mustatsna pada istitsna munqati'. Istisna mengkotek. Apa istisna mengkotek? Yaitu istisna di mana keadaan mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu. Ya, mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Tidak sejenis atau berbeda jenis. Jadi mustatsna tidak satu jenis, tidak satu kelompok, tidak satu golongan, tidak satu apa, tidak sama ya, dengan mustatsna minhu, bukan bagian dari mustatsna minhu. Yaitu munqati, yaitu istitsna munqati. Nah, lalu bagaimana hukum mustatsna pada istitsna munqati? Ya, dengan illa ya, tetap dengan illa, dengan adatul istitsna illa. Disebutkan di sini yajibu nasbuhu fi jami'al ahwali, wajib menasabkannya pada semua keadaan. Nah, ini mudah insyaallah ya. Jika istitsna itu munqati, istitsnanya munqati, maka hukum mustatsna dengan illa itu wajib nasab pada semua keadaan. Artinya apa? Baik itu istitsna itu tam ataukah mufarrakh, baik itu istitsna yang mujab ataukah ghairu mujab, ya. Kalau sudah jelas itu istitsna yang munqati, maka mustatsna wajib nasab. Ya. Tidak perlu dirinci ya, seperti pada yang istitsna muttasil tadi, itu ada rinciannya. Adapun yang munqati, maka semuanya wajib nasab. Semua keadaan ya, pada semua keadaan itu mustatsna wajib nasab. Nahwu contoh alhamdulillah yang A, hadratullahu illal mudarrisa. Hadratullahu illal mudarrisa. Para siswa, para pelajar itu datang kecuali al-mudarrisa, kecuali sang guru. Guru, apakah dia bagian dari atulab? Tidak, kan berbeda. Guru ya guru, beliau yang mengajar, menyampaikan pelajaran, mengajarkan ilmu. Adapun Abdullah, itu yang belajar, yang mencari ilmu, yang diajari oleh sang guru. Jadi, Al-Mudaris bukan bagian dari Abdullah. Maka ini mengkotek. Kalau ini mengkotek berarti apa? Mustafna, dia wajib nasab. Apapun keadaannya, apakah itu tam, apakah mufarraf, apakah itu mujab atau ghair mujab, tidak usah dipandang lagi. Artinya, begitu istifna itu mengkotek, ya sudah. Maka langsung mustafna, langsung nasab, wajib. Tidak boleh idba' ataupun tidak boleh menyesuaikan dengan mustafna minhu tadi. Jadi langsung illal mudarrisa. Al-ba'u yang B, contoh. Ma hadaratul labu illal mudarrisa. Ma hadaratul labu illal mudarrisa. Kalimat yang pertama dari tidak ada nafi. Hadaratul labu. Kalimat yang kedua ada nafinya. Ma hadaratul labu. Jadi yang pertama tadi berarti mujad. Yang kedua, ghairu mujad. Tidak berpengaruh pada istilah yang mengkotek. Yakni apa? Mustafna tetap wajib nasab. Jadi illal mudarrisa. Baik pada mujad maupun pada ghairu mujad tetap wajib nasab. Illal mudarrisa. Mustafnanya wajib nasab. Kenapa? Karena ini mengkotek. Istilah yang mengkotek. Maka semua mustafna, maka mustafna pada semua keadaan di sini itu wajib nasab. Ini ya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Hukmul mustafna bi ghair wa siwa. Hukum mustafna dengan ghairu dan siwa. Ini terkait dengan adat istifna. Kalau tadi pembahasan yang sebelumnya. Mustafna dengan illa. Adat istifnanya adalah illa. Yang termasuk harf ya. Nah sekarang adatul istifnanya berupa ism, yaitu ghair dan siwa. Nah bagaimana keadaan mustafna ketika adatul istifna itu ghair ataupun siwa? Hukmuhu al-jaru bil-idhafati. Hukumnya adalah jar dengan sebab idhafah. Hukmuhu hukumnya, yaitu apa? Hukum mustafna. Karena tadi yang disebutkan adalah hukmul mustafna. Hukum mustafna. Sehingga di sini hukmuhu, yaitu hukum dia, hukum mustafna, al-jar, itu jar. Jadi mustafna di sini dia menjadi majrur. Hukumnya dia jar, artinya dia menjadi majrur. Kenapa? Bil-idhafati dengan sebab idhafah. Jadi mustafna itu menjadi mudhaf ilaih. Dari adatul istifna yang berupa isim, yakni siwa atau ghair. Ya, ghair, itu kan isim. Siwa juga demikian isim. Kalau itu isim berarti apa? Dalam hal ini, dia menjadi mudhaf. Kemudian mustafna menjadi mudhaf ilaih. Ya, jadi ghair ataupun siwa yang merupakan adatul istifna, yang termasuk adatul istifna di sini, itu menjadi mudhaf. Kemudian mustafna dari ghair ataupun mustafna dari siwa itu menjadi mudhaf ilaih. Nah, karena mustafna itu menjadi mudhaf ilaih, maka dia harus majrur. Ya, ingat mudhaf ilaih itu selalu majrur. Ketika mustafna itu menjadi mudhaf ilaih, berarti dia majrur. Ini ya. Jadi ini maksudnya. Kenapa di sini dikatakan hukmuhu al-jaru bil idhafati? Hukumnya, hukum mustafna ini dengan ghair atau dengan siwa adalah jar dengan sebab idhafah. Karena tadi mustafna itu menjadi mudhaf ilaih dari ghair atau menjadi mudhaf ilaih dari siwa. Ya, jadi kalau ada istisna dengan ghair atau dengan siwa, maka mustafna selalu majrur. Nah, kemudian untuk ghair ataupun siwanya sendiri bagaimana? Wa tu'rabu ghairu bima kana yu'rabu bihi al-mustafna ma'a illa. Wa tu'rabu ghairu bima kana yu'rabu bihi al-mustafna ma'a illa. Adapun ghair itu di'irab dengan apa yang mustasna itu di'irab dengan illa. Jadi i'rab ghair itu sebagaimana i'rab mustasna dengan illa. Ya, ini ya. Agak mungkin agak perlu diperhatikan. Jadi tadi yang disebutkan hukum mustasna dengan ghair ataupun siwa itu jar atau atau majrur dengan sebab idhofah. Itu kan pada mustasna. Pada mustasna. Bukan pada adatul istisna. Adapun di sini adatul istisna-nya yang berupa isim, yakni ghair. Bagaimana i'rab ghair? Karena ghair kan isim. Berarti dia akan mu'rab. Secara umum atau secara asal, isim itu kan mu'rab. Ya, memang ada beberapa yang mabni. Tetapi umumnya, asalnya, isim itu mu'rab. Maka di sini ghair juga mu'rab. Artinya apa? Dia bisa marfu ghairu, bisa mansab ghaira, dan bisa pula majrur ghairi. Nah, terkait di sini dia sebagai adatul istitsna, bagaimana i'rab dari ghair dalam satu kalimat? Apakah dia nanti ghairu atau ghaira atau ghairi? Apakah marfu majrur mansab ataukah majrur? Bagaimana? Nah, i'rab dari ghair itu sebagaimana i'rab mustasna dengan illa. Jadi dirinci sebagaimana pada mustasna dengan illa tadi. Artinya i'rab ghair itu sama dengan i'rab mustasna dengan illa. Yang sama ghairnya ya, bukan mustasna dari ghair, tetapi ghairnya itu sendiri, ghairu atau ghaira atau ghairi, untuk menentukan itu marfu atau mansub atau majrur, itu sebagaimana menentukan mustasna yang dengan illa tadi. Illa hamidun, ataukah illa hamidan, ataukah illa hamidin. Jadi ghairu sebagaimana hamidun, marfu. Ataukah nanti ghaira sebagaimana hamidan yang mansub. Ataukah nanti ghairi sebagaimana hamidin yang majrur. Itu gambarannya ya. Untuk memperjelas seperti itu. Jadi untuk menentukan i'rab ghair itu seperti tadi menentukan i'rab mustasna yang dengan illa. Itu ya. Contoh yang pertama, ja'atul labu ghaira hamidin. Para siswa datang ghaira hamidin. Ya, kenapa ghaira? Ini kalimatnya apa? Ja'atul labu. Ya, ini jenis istilahnya. Muttasil. Kemudian tam. Ya, kemudian mujab. Ya kan? Ja'atul labu. Ini muttasil. Mustasnanya adalah hamid, dia biatu mustasil, kemudian tam, atullab sebagai mustasna minhu disebutkan, kemudian mujab, tidak ada nafi, nahi, ataupun istifham. Maka apa? Kalau dalam illa tadi, mustasna kan wajib nasab. Maka di sini, ghair wajib nasab. Ghaira. Ghaira. Ghairanya wajib nasab. Sebagaimana pada mustasna dengan illa tadi. Kemudian, hamidin, majrur ya, karena sebagai mudhaf ilah dari ghair. Ada di sini disebutkan dibandingkan dengan yang ilah tadi. Ja'atul labu illa hamidan. Jadi hamidan wajib nasab. Karena ini jenis istitsna tadi, muttasil, tam, mujab. Maka ghairah juga demikian seperti itu. Kemudian contoh-contoh berikutnya tadi ya, seperti itu ya, coba dibandingkan. Yang kedua, ma ja'atul labu ghaira hamidin. Ma ja'atul labu ghaira hamidin. Ini istitsna muttasil, kemudian tam, ghairu mujab, ada ma nafiyah. Ya, maka apa? Ghaira dia nasab. Ya. Boleh nasab ataupun boleh rafa. Ya. Sebagai pembanding di sini ma jaa matullabu illa hamidan au illa hamidun. Maka ghaira juga demikian bisa boleh ghaira hamidin atau ghairu hamidin. Ya. Ingat, perhatikan jenis jenis istifnya tadi ya. Kemudian contoh yang ketiga, maja'a ghairu hamidin. Ini istifna yang apa tadi? Muttasil. Kemudian mufarrakh. Dan ghairu mujab. Maka i'rabnya ghair di sini mengikuti atau menyesuaikan dengan apa yang dituntut oleh amilnya. Maja'a ghairu hamidin. Sebagaimana pada contoh maja'a illa hamidun. Jadi ghairu marfo. Sebagaimana marfo-nya hamidun pada illa hamidun tadi. Artinya dia i'rabnya menyesuaikan dengan apa yang dituntut oleh amilnya. Yaitu di sini sebagai fa'il yang marfo. Ya, maja'a. Ya. Dia membutuhkan fa'il yang marfo. Artinya berarti i'rabnya kan rafa. Maka ghairu juga demikian menjadi rafa. Ya. Ghairu hamidin. Ya. Berikutnya contoh. Rabian yang keempat, ma sa'altu ghaira hamidin. Ma sa'altu ghaira hamidin. Aku tidak bertanya selain hamid, kecuali hamid. Ini sebagaimana ma sa'altu illa hamidan. Jadi i'rab ghaira menyesuaikan dengan i'rab, dengan apa yang dituntut, apa yang di apa yang dikehendaki atau sebagai akibat atau dampak dari amilnya. Ma sa'altu ada maf'ul bihnya, maf'ul bih mansub, tidak disebutkan, maka ghaira dia menjadi mansub. Sebagaimana ini pada kalimat ma sa'altu illa hamidan, hamidan mansub. Ya. Karena i'rabnya tadi menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh amilnya. Ya. Yaitu pada mustasna minhu yang tidak disebutkan. Contoh yang berikutnya, khamis yang kelima. Mattasaltu bi ghairi hamidin. Mattasaltu bi ghairi hamidin. Bi ghairi hamidin. Majrur. Ada huruf jar. Ya, ini seperti pada mattasaltu illa bi hamidin. Itu ya. Illa bi hamidin. Ini. Jadi ini. I'rab ghair. Ya. Itu sebagaimana i'rab pada mustafna dengan illa. Jadi ada rinciannya. Jadi yang sama i'rabnya adalah ghairnya. Adapun mustafna dari ghair itu selalu majrur. Ya, perhatikan dari contoh-contoh tadi ya. Ghairu hamidin, ghaira hamidin, ghairi hamidin, hamidin sebagai mustafna dari ghair selalu majrur semuanya. Karena dia mudhaf ilaih dari ghair. Jadi yang berubah-ubah itu ghairnya, ada tu istifnanya. Kenapa? Karena dia ism. Mu'rab bisa berubah-ubah. Berbeda dengan yang illa tadi. Kalau illa itu kan, kalau illa karena dia harf. Illa ada tu istifna tadi, ini harf. Harf itu mabni. Ya, tidak berubah. Yang mengalami perubahan atau sesuai dengan keadaannya tadi pada mustafna dari illa yang ada rinciannya tadi ya pembahasannya ini. Kemudian satu lagi berikutnya, hukmul mustafna bi ma khala wa ma ada. Hukum mustafna dengan ma khala dan ma ada. Ma khala, ma ada, ini adatul istifna yang berupa fi'al. Ma khala, ma ada, ini ada istifna yang berupa fi'al, yang termasuk fi'al. Hukmuhu an-nasbu, hukumnya adalah nasab. Jadi mustafna, mustafna dari ma khala atau mustafna dari ma ada itu nasab. Nah, di sini tidak ada rinciannya. Tidak dirinci. Apa maknanya kalau tidak dirinci? Berarti mutlak nasab. Apapun keadaannya, istifnanya, ketika itu ada istifnanya dengan ma khala atau dengan ma ada, maka mustafna dia harus nasab. Tidak bisa tidak, tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada rinciannya. Kalau begini, nanti mustahilnya begini, tidak ada. Berarti apa? Langsung. Wajib nasab, harus nasab. Ya, ini mustahilnya dengan makhwala atau dengan ma'ada, itu harus nasab. Nahwu contoh. Ja'atullahu makhwala hamidan, au ma'ada hamidan. Ya, para siswa, para mahasiswa datang, kecuali hamid. Ma khala hamidan atau ma ada hamidan. Hamidan sebagai mustafna, kemudian ma khala atau ma ada itu adatul istifna yang termasuk fi'au. Ya, maka apa tadi mustafnanya yaitu hamidan dia nasab. Ya, sudah. Apapun keadaan istifnanya, apakah dia mutasil atau munqati atau tam atau mufarraq ataukah mujab atau mujab, dalam hal ini tidak diperhatikan, tidak dinilai, artinya tidak berpengaruh pada istisna dengan makhola ataupun dengan ma'ada. Ya, jadi mustafanya itu wajib harus nasab ini ya. Oke. Jadi ini hukum-hukum mustafna dengan masing-masing ada tul istifnanya, ya. Memang agak terperinci, terutama tadi yang dengan illa, yang mutasil ya, itu yang agak rumit karena terperinci ya, berbeda-beda keadaannya sesuai dengan jenis-jenis istifnanya. Adapun yang selain itu, adapun yang selain itu, insya Allah lebih mudah. Ya, istisna yang mengkote dengan illa ataupun istisna dengan makhola atau dengan ma'ada, ma'ada ya itu lebih mudah insya Allah. Ini, ya. Untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum teko kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.